Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazidah wa ba'd. Para pendengar siar Radio Indah Siar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, di kesempatan pagi hari ini kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan pembahasan dari kitab Hidayatul Hayara bersama Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Sawad hafizahullah ta'ala. Dan walhamdulillah beliau insyaallah ta'ala akan menyampaikan materinya pada kesempatan pagi hari ini. Adapun untuk hari ini adalah pertemuan ke-93 halaman 269 sampai dengan 273 dengan judul Anatomi Penolakan Kebenaran. Mengapa inteligensia tunduk pada ego dan tradisi? Judulnya lumayan panjang dan menarik ya Sat ya. Masyaallah. Alhamdulillah. Dan kita akan tanyakan kepada Ustaz Nur Muhammad Hafizullah Ta'ala terkait deskripsi pembahasan pada kajian pagi hari ini, Ustaz. Fadal, Ustaz. Ya. Akan dibahas oleh Ibnu Qayyim Rahimahullah Ta'ala tentang beberapa perkara yang menyebabkan Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab, menolak kebenaran yang sudah ada di hadapan matanya. Artinya, kalau bukti-bukti tidak kurang. Saksi-saksi juga banyak, bukan hanya Abloh bin Saba, tetapi sekian banyak. Tetapi masalahnya adalah apa yang ada pada diri mereka dari ambisi-ambisi. Apakah ambisi dunia, al-makalah war-riyasah? Makalah itu urusan makan, urusan kepemimpinan, urusan harta benda. Itu juga merupakan penghalang karena mereka khawatir kalau dia pendetanya percaya kepada Rasulullah SAW, maka dia tidak lagi akan dimuliakan sebagai pendeta. Itu pikiran mereka. Sehingga tidak lagi laku dakwahnya, semua akan berpindah kepada Rasulullah SAW. Itu satu. Tetapi selain itu, ada sisi lain yang tidak kalah besarnya penghalang-penghalang yang ada di hati mereka, yang pada pertemuan yang lalu diistilahkan dinding-dinding. Bahkan dindingnya beton. Ya. Yaitu hasad, dengki yang ada pada diri mereka. Mereka berharap kalau kenabian itu ada pada mereka, Ahlul Kitab. Ternyata munculnya kenabian dari kalangan Arab. Maka mulai tumbuh di hati mereka ta'assub dan kedengkian, hasad. Kenapa bukan dari kami tapi dari golongan di luar kami? Ditambah dengan kesombongan-kesombongan. Dan begitulah barakallahu fikum kurang lebih pembahasannya. Nanti akan dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah secara rinci tentang mereka Ahlul Kitab yang menolak kebenaran bukan karena kebenaran itu tidak jelas atau tidak terbukti. Tetapi justru sebaliknya, kebenaran sangat jelas dan terbukti dan mereka tahu itu. Hanya saja di hati mereka sudah ada dinding-dinding yang kokoh, penghalang untuk menerima kebenaran, dan itulah barakallahu fikum keadaan mereka yang dulu sampai sekarang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tapi Ustaz jazakumullah khair, setelah kita tahu secara umum deskripsi dan globalnya Ustaz, kita bisa langsung masuk materi pada pagi hari ini. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya, فصل وأما المسألة الخامسة فهي قول السائل إنكم نسبتم الأمتين العظيمتين المذكورتين إلى اختيار الكفر على الإيمان للغرض المذكور فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض لأنهم قليلون جدا وأضداده كثيرون la yusihim adada. Syubhatnya yang akan dibantah oleh Ibnu Qayyim adalah masalah yang kelima, yaitu ucapan seseorang, kalian menisbatkan dua umat yang besar ini, Yahudi dan Nasrani, menisbatkan mereka bahwa mereka memilih kekafiran karena tujuan-tujuan tadi. Maka Ibnu Salam katanya, dan pengikut-pengikutnya lebih pantas dengan tujuan-tujuan tadi, makalah dan riasah, kepemimpinan, dan duhur atau kehormatan dan seterusnya. Itu justru yang membutuhkan hal tersebut adalah Ibnu Salam dan orang-orang yang sejenisnya, karena mereka sedikit katanya membutuhkan kepemimpinan, membutuhkan ketenaran. Wa adaduhu katsirun, adapun lawan-lawannya jumlahnya lebih banyak. La yusihim adad, tidak terhitung jumlahnya. Ini syubhatnya. Ini syubhat yang akan dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wal jawabu min wujuh, maka jawabannya dari beberapa sisi. Mulai Ibnu Qayyim rahimahullah membahas jawaban dari syubhat tadi, kita baca bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Wal jawabu min wujuh ahaduha, jawabannya dari berapa sisi. Yang pertama, annahu qad bayyana anna jumhur hatainil ummatainil madkuratain amana bihi wa saddaqahu. Jawaban pertama, kami sudah jelaskan bahwa justru mayoritas dua umat tadi, Yahudi dan Nasrani, mereka beriman dan percaya. Jadi gambaran kalian tadi bahwa Abdullah bin Sabak yang masuk Islam dari agama dari ahli kitab itu sedikit. Kata siapa sedikit? Justru mayoritas Yahudi, mayoritas Nasrani, semuanya masuk Islam. Mau bukti? Silahkan. Lihat sejarah. Syam yang tadinya semuanya Nasrani, seluruhnya. Sekarang bagaimana? Muslimin semua. Taib. Demikian pula negeri Mesir. Demikian pula negeri lainnya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qad kanu mil al-ardi. Mereka dulunya memenuhi bumi, Yahudi dan Nasrani. Wa hada Syam wa Misr wa ma jawarahuma, seperti Syam, Mesir dan yang ada di samping-sampingnya. Wattasala bihima min a'malihima, dan juga semua daerah-daerah yang bersambung dengannya. Termasuk jazirah, termasuk Mosul dan juga daerah-daerah di sekitarnya. Wa aktsaru biladil Maghrib, juga negeri Maroko dan daerah-daerah yang sekitarnya. Wa katsirun min biladil Masyriq, demikian pula dari kebanyakan negeri-negeri di timur. Kanu kulluhum Nasara, mereka itu dulunya seluruhnya Nasrani. Fa asbahat hadhil bilad kulluha muslimin, kemudian jadilah seluruh negeri-negeri tadi menjadi negeri muslimin. Fal mutakhallif min hatainil ummatain anil imani bihi aqallul qalil, justru yang menyelisihi, yang tidak mau beriman, yang tidak mau percaya pada Islam, justru yang sangat sedikit. Bil idafati ila man amana bihi wa saddaqa, jika dibandingkan dengan yang beriman dan membenarkan. Silakan lihat Mesir, silakan lihat Syam, silakan lihat Yordania, silakan lihat semua. Mayoritas mereka muslimin sekarang. Yang dulunya lengkap seluruhnya Nasrani, dulunya. Wa haula'i 'ibadul awthani kulluhum atbaqu 'ala al-islam, juga para penyembah-penyembah berhala seluruhnya mereka akhirnya menerapkan Islam. Illa man kana minhum fi atrafil ardi, kecuali orang-orang yang di ujung-ujung bumi. Bihaitsu lam tasil ilaihi da'wah, yang tidak sampai pada mereka dakwah. Wa hadhihi ummatul majusi, demikian pula umat majusi, penyembah api. Tuwazi hatainil ummatain, juga hampir-hampir mengimbangi jumlahnya, mengimbangi ummataini, Yahudi dan Nasrani. Kasratan wa syaukatan, jumlahnya dan juga kekuatannya mengimbangi Yahudi dan Nasrani. Majusi itu memiliki sebuah negara tersendiri. Dakhalu fi dinihi wa baqiya man baqiya minhum, mereka semua majusinya, Yahudinya, Nasraninya, semuanya masuk Islam kecuali yang tersisa. Dan yang tersisa ini sedikit, tidak banyak. Kama baqitum antum tahta dhillah wal jizyah, seperti kalian yang tersisa di dalam kerendahan, dalam keadaan membayar upeti. Itu jawaban pertama. Atsani, jawaban kedua. Anna qad bayyana anna al-gharad al-hamil lahum 'ala al-kufri laysa huwa mujarrad al-ma'kalah war-riyasa. Kami juga sudah jelaskan bahwa tujuan, faktor yang membawa mereka untuk mengingkari, untuk kufur kepada Islam, bukan hanya makalah, bukan hanya riasa. Kalau makalah dan riasa, kepemimpinan dan urusan perut, mungkin kamu bisa katakan yang membutuhkan adalah orang-orang yang minoritas, yang sedikit. Justru yang membutuhkan riasa adalah Abdullah bin Salam dan yang bersamanya, katanya, kata Subhat tadi. Kita jawab, atau Ibnu Qayyim menjawab, bahwa bukan cuma itu yang menghalangi mereka untuk masuk Islam. Bukan hanya itu yang menyebabkan mereka kufur. Apalagi selain itu, bal minhum man hamalahu dzalik wa minhum man hamalahu al-hasad. Di antara mereka ada yang memang faktor pendorongnya makanan dan urusan keuntungan dan urusan kepemimpinan, tetapi sebagian yang lain faktor penolakannya karena hasad dan dengki. Wa minhum man hamalahu al-kibru, dan sebagian yang lain diseret oleh rasa sombongnya, merasa sebagai umat yang hebat, sebagai umat yang besar, sebagai umat yang dicintai oleh Allah. Seperti kalau dalam Al-Qur'an digambarkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami anak-anak Allah, kami kekasih-kekasih Allah. Ini kesombongan mereka. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Seperti istilah mereka, children of God. Anak-anak Tuhan, kata mereka. Kami adalah hamba-hamba Allah yang istimewa, hamba-hamba Allah yang khusus, katanya. Wa minhum, dan di antara mereka, man hamalahu al-hawa. Sebagian yang lain terseret oleh hawa nafsunya sendiri. Wa minhum man hamalahu mahabbatul aba'i wal aslafi wa husnudzan. Sebagian yang lain menolak dan mengingkari keislaman atau mengingkari Rasulullah SAW karena dorongan kecintaannya kepada bapak-bapak mereka dan nenek moyang mereka. Husnudzannya kepada orang-orang dulu mereka, salaf-salaf mereka, wa husnudzan, dan berbaik sangka pada nenek moyangnya. Enggak mungkin nenek moyang kami salah. Enggak mungkin bapak-bapak kami dulu salah, begitu. Ini juga taklid. Wa minhum man hamalahu ulfatud dini alladhi nasha'a alayhi wa jabula bi tab'ihi fasara intiqaluhu anhu kamufaraqatil insan min ma tubi'a alayhi. Ada juga faktor lain, yaitu ulfatud din. Mereka sudah merasa nyaman dengan agamanya sehingga tidak mau berubah. Dan itu jabula bi tab'ihi, itu sudah nempel secara tabiat, secara naluri. Orang itu kalau mau berpindah dari sesuatu yang biasa mereka pegang, itu berat. Itu namanya ulfah. Jabula bitab'ihi, sudah digariskan secara tabiat. Seseorang sudah memegang agamanya, enggak mau berubah. Seperti susahnya seseorang untuk merubah kebiasaan. Wa anta tara hadha sabab. كيف هو الغالب المستولي على أكثر بني آدم في إثاره ما اعتقدوه من المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والديانات. Itu perkara tadi, engkau lihat sebab tersebut adalah mayoritas menguasai kebanyakan turunan Adam, menguasai kebanyakan manusia. Apa contohnya? Biasanya yang namanya anak manusia, turunan Adam, itharuhum ma'taduhu. Mereka biasa berpegang pada kebiasaannya. Ma'taduhu minal mata'im. Mereka biasa makan nasi, sulit untuk dirubah dengan makanan lain. Wal masyarib, minuman juga, kebiasaan minum ini, enggak bisa minum yang lain. Wal malabis, demikian pula pakaian. Wal masakin, tempat-tempat, rumah-rumah. Demikian pula agama. Kebiasaan mereka memegang adat yang sudah lama turun-temurun seperti itu. Adat kebiasaan. Alamma huwa khairun minhu. Tidak mau merubah walaupun kepada yang lebih baik. Walaupun kepada yang lebih baik. Wa awfaqa bikathir. Yang malah lebih bagus sekian kali lipat. Taib, ini barakallahu fikum di antara penghalang-penghalang yang menyebabkan mereka tidak mau menerima keislaman karena berpegang dengan kebiasaan. Wa minhum man hamalahu at-taqlid wal jahl. Di antara mereka ada yang terseret oleh kebodohannya dan taklid, membebek dengan orang-orang sebelumnya. Wa humul atba'ul ladina laysa lahum ilm. Yaitu orang-orang yang tidak punya ilmu, biasanya hanya ikut-ikutan apa kata tokohnya. Wa minhum man hamalahu al-khauf. Ada pula yang terhalang oleh rasa takutnya. Takut apa? Takut kehilangan orang-orang yang mencintainya. Takut kehilangan al-mahbub aw husul al-marhub, takut kehilangan apa yang mereka sukai dan takut tertimpa apa yang mereka benci. Takut kehilangan apa-apa yang mereka sukai dan takut terjadinya marhub, terjadinya apa-apa yang mereka tidak suka. Falam nansib hatainil ummatain ilal gharadil madhkuri wahdah. Maka ya hada, wahai orang yang memberikan syubhat tadi, kami tidak menisbatkan dua umat besar tadi hanya pada satu jenis penghalang saja. Tidak menisbatkan mereka pada huburi asah saja. Tetapi ada sekian banyak penyebab-penyebab yang menyebabkan mereka terhalang untuk masuk Islam. Itu pun barakallahu fikum sudah dibahas di nomor satu sedikit. Qillatun qalilah. Jawaban ketiga. An qad bayyana anna al-umam alladhina kanu qablahum kanu akthar adadan wa aghzara uqulan. Kita sudah jelaskan bahwa umat-umat yang terdahulu sebelum mereka jumlahnya lebih banyak dan akalnya lebih cerdas. Umat-umat yang terdahulu dari kalangan mereka lebih banyak jumlahnya, wa aghzara uqulan, dan akalnya lebih ghazir, lebih deras. Wa kulluhum ikhtarul 'ama 'alal huda, dan kebanyakan mereka lebih memilih kebutaan daripada petunjuk. Wal kufra 'alal iman, lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Ba'dal basirah, setelah dijelaskan. Falihatainil ummataini salafun katsir, maka dua umat ini memiliki pendahulu-pendahulu yang banyak. Wa hum aktsarul khalqi, dan mereka kebanyakan makhluk. Barakallahu fikum, digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya mereka ini bukan orang pertama yang menentang agama atau menentang kebenaran. Dulu sebelum mereka lebih banyak lagi, dulu sebelum mereka lebih cerdas lagi, ternyata mereka juga menolak. Artinya apa? Bukan karena tidak tahu, tetapi tidak mau. Saya ulangi lagi. Bukan karena tidak tahu, tapi tidak mau. Tahu kalau itu hak, tahu kalau itu benar, tahu kalau itu pasti. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak mereka sendiri. Apakah mereka ragu terhadap anak mereka? Tidak. Ini anak saya. Jelas ciri-cirinya. Jelas parasnya, wajahnya, dan seterusnya. Demikian pula mengenali kebenaran seperti mengenali anak mereka sendiri. Tetapi dasarnya tidak mau. Ini barakallahu fikum yang terjadi pada mereka. Yang keempat. Anna Abdullah ibn Salam wa dawihi innama aslamu fi waqti shiddatin. Bahwasanya Abdullah ibn Salam dan yang sejenisnya dan pengikutnya, mereka masuk Islam di waktu yang sangat dahsyat. Minal amr, keadaan yang sangat genting. Mengapa dikatakan keadaan sangat genting? Lihatlah ketika Abdullah ibn Salam masuk Islam. Bagaimana keadaan Islam? masih sedikit. Mayoritasnya musyrikin, Yahudi, Nasrani, Majusi. Islam sangat-sangat sedikit sekali saat itu. Berarti Abdul bin Salam itu ketika masuk Islam dalam keadaan sangat beratnya, sangat gentingnya. Mungkinkah kalau dia ingin mendapatkan riasah dan keuntungan malah mengikuti agama yang minoritas? Hah, ini bantahan buat mereka. Tidak mungkin Abdul bin Salam masuk Islam karena tujuan tersebut. Tujuan harta dunia atau tujuan riasah. Karena keadaan muslimin ketika itu qillah, wa da'fin, wa hajah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan sangat berhajat, wa ahlul ardi mutbiquna ala adawatihim, sedangkan penduduk bumi seluruhnya sepakat memusuhi Islam. Majusi memusuhi Islam, Yahudi memusuhi Islam, Nasrani memusuhi Islam, musyrikin Quraisy memusuhi Islam, dan lain-lain. Buddha, Hindu, dan sebagainya memusuhi agama Islam. Mutbiquna ala adawatihim. Mereka sepakat memusuhi kaum muslimin. Al-Yahudu wal-Mushrikuna hum ahlu syaukati wal-Uddah. Sedangkan Yahudi dan musyrikin, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Bahkan memiliki sebuah negara besar. Yaitu negara Romawi, Nasrani. Barakallahu fikum. Dan negara Persia, Majusi. Negara besar. Kekuatan besar. Wal halqah was silah, mereka lah yang memiliki segala macam persenjataan. Wa Rasulullah SAW wa ashabuhu iddaka qad awau ilal Madinah. Sedangkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka hijrah, berlindung ke Madinah. Wa'da'uhum yatatallabunahum fi kulli wajhin. Sedangkan musuh-musuhnya mengawasi mereka atau mencari mereka, memburu mereka dari segala sisi. Memburu Rasulullah SAW dan muslimin. Waqad badalu ar-ragha'ib liman ja'ahum bihim. Dan juga mereka sudah mengeluarkan segenap apa yang mereka punya. Badalur ragaib liman ja'ahum bihim, siapa yang membawa mereka kepadanya akan diberi hadiah. Bayangkan, siapa yang bisa membunuh Nabi diberi 100 ekor unta, kata mereka. Fakharaja Rasulullah sallallahu wa sahibuhu wa khadimuhuma fastaghfau thalathan. Maka keluarlah Rasulullah sallam dengan sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq dan pelayannya, budaknya, dan mereka sembunyi di gua. Baik, tsumma kharaju ba'da salat. Kemudian setelah 3 hari keluar dari gua tersebut, kemudian berjalan menuju Madinah. Wa syaukatu wal 'adadu wal 'uddatu fiha lil yahudi wal musyrikin. Saat itu, saat tersebut, kekuatan, jumlah, peralatan, persenjataan, itu semua milik Yahudi dan musyrikin. Yang banyak jumlahnya, banyak persenjataannya, besar kekuatannya, itu justru lil Yahudi wal musyrikin. Di saat itu, masuk Islam Abdul bin Salam. Gimana? Terbantah ucapan syubhat tadi, bahwa justru Abdul bin Salam lah yang pantasnya mencari keuntungan dan mencari kepemimpinan, mencari riasah, karena mereka sedikit, minoritas katanya. Terbalik. Justru, kalau mencari riasah, harusnya kepada umat yang besar, umat yang kuat, umat yang memiliki persenjataan lengkap, dan seterusnya. Tetapi justru pada saat-saat genting, di mana kaum muslimin sedikit, aslama Abdullah bin Salam hina maqdamin Nabi. Abdullah bin Salam masuk Islam ketika Nabi datang ke Madinah. Lama ra'a a'laman nubuwah. Mengapa? Karena Abdullah bin Salam melihat tanda-tanda kenabian. Dari ilmu yang dia tahu, itu adalah tanda-tanda kenabian. Allati kana ya'rifuha. Tanda-tanda kenabian yang sudah diketahui oleh Abdullah bin Salam sebelumnya. Wa syahadaha fi, dan beliau menyaksikan tanda-tanda kenabian tadi ada pada diri Rasulullah SAW. Wa tarakal aghrad allati min atil maghdubi alaihi min al-Islam. Dan beliau meninggalkan aghrad. Jadi justru Abdullah bin Salam masuk Islam itu meninggalkan segala macam keinginan-keinginan dunianya. Aghrad duniawiyah. Allati mana'at al-maghdubi alaihim, yang menghalangi umat yang dimurkai tadi untuk masuk Islam. Jadi umat yang dimurkai Yahudi terhalang untuk masuk Islam karena tujuan-tujuan dunia. Abdullah bin Salam justru meninggalkan tujuan-tujuan dunia tadi untuk masuk Islam. Perhatikan baik-baik perbedaan yang sangat mencolok. Apa aghrad yang dimaksud dari aghrad duniawiyah? Minar ri'asati wal mali wal jahi bainahum. Yaitu kepemimpinan, harta benda, kedudukan, dan seterusnya. Justru ditinggalkan oleh Abdullah bin Salam untuk masuk Islam. Wa qad syahidu lahu kulluhum inda Rasulillah SAW annahu ra'isuhum wa khairuhum wa sayyiduhum. Fa'alima annahum in'alimu bi'islamihi akhrajuhum min tilka ri'asa wa siyada. Mereka menyaksikan semuanya. Inda Rasulillah SAW, di sisi Rasulullah SAW. Bahwa beliaulah ra'isuhum wa khairuhum wa sayyiduhum. Wa qad syahidu lahu kulluhum inda Rasulillah. Mereka semua menyaksikan. Menyaksikan Abdullah bin Salam. Bahwa Abdullah bin Salam itu adalah pimpinan Yahudi. Wa khairuhum, sebaik-baik Yahudi. Wa sayyiduhum, tokohnya mereka Yahudi. Tayyib, itu sudah diketahui bersama oleh kaum muslimin maupun oleh Yahudi. Sehingga sebelum Abdullah bin Salam muncul bersembunyi di balik dinding, Rasulullah SAW tanya kepada Yahudi, wahai ma'asyarul Yahud, bagaimana pendapatmu tentang Abdullah bin Salam? Sebelum bicara Abdullah bin Salam, sebelum muncul, mereka memujinya. Khairuna ibnu khairina wa sayyiduna ibnu sayyidina. Kata Yahudi, dia adalah orang terbaik kami, anaknya orang terbaik kami. Dia adalah tokoh kami, anaknya tokoh kami. Berarti sudah dapat atau belum ri'asah? Sudah. Sudahkah mendapat kedudukan? Sudah. Sudahkah mendapat kemuliaan? Sudah. Justru beliau dikenal sebagai sayyid mereka. Fa'alima annahum in alimu bi islamihi akhrajuhum min tilka ri'asah. Maka diketahuilah, kalau Abdullah bin Salam ini masuk Islam, justru akan dilepas dari kepemimpinannya. Justru akan dilepas dari ketokohannya. Justru akan dijatuhkan kehormatannya. Bukan dapat kemuliaan, tetapi justru dihilangkan kemuliaannya. Dijatuhkan oleh Yahudi. Tayyib. Dan benar, ketika sudah dipuji-puji Abdullah bin Salam, kata Nabi, ya Abdullah bin Salam, keluarlah. Keluar Abdullah bin Salam. Dan berkata kepada Yahudi, wahai ma'asyar al-Yahud, kalian kenal aku siapa? Dan aku sudah melihat bukti-bukti kenabian pada diri Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah. Begitu mereka tahu Abdullah bin Salam sudah percaya kepada Rasulullah SAW, berbalik mereka. Langsung berkata, engkau syarruna ibni syarrina. Engkau adalah orang terjelek kami, anaknya orang terjelek kami, dan seterusnya. Barakallahu fikum fahabba an ya'lama Rasulullah SAW bidhalik. Karena Abdullah bin Salam ingin Rasulullah SAW mengetahui kedudukan dirinya di kalangan Yahudi, maka dia berkata, ya Rasulullah, adkhilni ba'da buyutik, wasalhum anni. Ya Rasulullah, sembunyikan aku di salah satu rumahmu, dan kemudian silakan kau tanyakan kepada Yahudi siapa aku. Fafa'al, maka Nabi pun mempraktekkan ide dari Abdullah bin Salam. Wasa'alahum anhu fa'akhbaruh. Kemudian ditanyakanlah kepada Yahudi, bagaimana Abdullah bin Salam di sisi kalian. Maka dikhabarkan annahu sayyiduhum wa ra'isuhum wa alimuhum. Maka dijawab, bahwa Abdullah bin Salam adalah tokoh kami, pemimpin kami, ulama kami, dan seterusnya. khairuna ibnu khairina wa sayyuna ibnu sayyidina ila akhirih. Fakharaja alaihim wa dzakkarahum, maka keluarlah dari tempat persembunyiannya Abdullah bin Salam. Kemudian berkata kepada mereka, memberitakannya bahwasanya ini adalah Rasulullah, ala annahum ya'lamuna annahu Rasulullah, bahwasanya sudah terbukti dengan bukti-bukti, dalil-dalil, ciri-ciri, tanda-tanda kenabian bahwa beliau benar-benar nabi. Wa qabalahum bidzalik. Apa yang terjadi setelah Abdullah bin Salam muncul dan membenarkan Rasulullah SAW? Fasabbuhu, mereka pun mencercanya. Berbalik, tadi memuji, tiba-tiba berubah jadi mencerca. Wa qaddahu fihi, mulai menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Wa ankaru ri'asatahu, dan mengingkari kepemimpinannya. Wa siyadatahu wa ilmahu, mengingkari ketokohannya, mengingkari ilmunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Abdullah bin Salam mencari kepemimpinan atau justru mengorbankan kepemimpinan. Naam, yang kedua, mengorbankan kepemimpinannya. Falau kana Abdullah bin Salam mimman yu'thir gharadad dunya, kalau saja Abdullah bin Salam justru orang yang terpengaruh dengan tujuan dunia, warri'asa dan kepemimpinan, la fa'ala kama fa'alahu ikhwanul qiradah. Niscaya beliau, kalau memang tujuannya dunia, akan mengikuti apa yang dijalani oleh ikhwanul qiradah, oleh saudara-saudaranya monyet-monyet yang dulu pernah dikutuk menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Ummatul ghadab, umat yang dimurkai, yaitu Yahudi. Wal qawmul buhut, kaum pendusta. Niscaya, kalau ingin kepemimpinan dan ingin dunia, akan mengikuti mereka, kaum Yahudi yang dimurkai. Tetapi tidak, beliau justru masuk Islam karena kebenaran, mengorbankan kepemimpinannya di kalangan Yahud. Wa kadza sya'nu man aslama minal yahudi hina idzin, dan begitulah keadaan orang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi. Begitulah keadaan orang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi. Kayak apa? Seperti Abdullah bin Salam, dicemooh, dicerca, dijatuhkan. Barakallahu fikum. Wa ammal mutakhallifuna fakathir, adapun yang menyelisihinya sangat banyak. Minhum sarraha bighadhihi li khassatihi wa ammatihi, bahkan sebagian mereka yang menentang terang-terangan menyebutkan tujuannya. Terang-terangan menyebutkan tujuannya kepada orang khususnya maupun orang umumnya. Menyebutkan tujuannya kepada orang khususnya dan kepada orang umumnya. Qala inna haula'il qaum qad 'azzamuna wa ra'asuna wa mawwaluna falaw ittaba'na lanazana dhalika kullahu minna. Lihat ucapan mereka yang terang-terangan menyebutkan tujuannya. Orang-orang ini, kaum ini telah memuliakan kami, menjadikan kami pemimpin. Wa mawwaluna, mawwal artinya memberikan harta, memberikan mal kepada kami demikian banyak. Apakah aku harus meninggalkan itu semua? Lanaza'u dhalika kulla minna. Kalau kami ikut dia, ya ikut Nabi, akan hilang semua itu. Berarti benar-benar tujuannya adalah dunia. Wa hadza qad ra'ainahu nahnu fi zamanina wa syahadnahu 'iyanan. Dan ini sudah kita lihat sendiri di zaman kita, dan juga kita persaksikan sendiri dengan mata-mata kita. Banyak orang yang diajak Islam, walaupun sudah terbukti hak, iya memang itu benar, tapi mereka sudah memuliakan saya, sudah mengangkat saya, sudah menjadikan saya sebagai tokoh mereka, sudah memberikan pada saya harta benda, apakah saya akan meninggalkan itu semua? Nah, itu alasannya. Walaqad nadartu ba'da ulama'in nasara mu'zam yaumin falamma tabayyana lahul haq buhita faqultu lahu wa ana wa huwa khaliyaini ma yamna'uka al'an min ittiba'il haq. Ibnu Qayyim menceritakan, aku pernah berdiskusi dengan tokoh-tokoh ulama'nya Nasrani sampai kemudian terbukti kebenaran, dan orang-orang tadi sudah tidak bisa menjawab. Dan saya, kata Ibnu Qayyim, bersama pendeta tadi sendiri, gak ada orang lain. Maka aku tanyakan padanya, sekarang setelah kamu mengakui kebenaran, ma yamna'ukal an min ittiba'il haq, apa yang menghalangimu untuk mengikuti kebenaran? Faqala li, kata Ibnu Qayyim, pendeta itu berkata padaku, kalau aku datang kepada ha'ula'il hamir, kalau aku datang menemui keledai-keledai tersebut, farasulana syiqaq, mereka menghamparkan kepada kami permadani-permadani. Kata Ibnu Qayyim, hakada lafduhu, lafadznya sudah begitu. Lihat lafadznya, agak aneh lafadznya. Kata pendeta tadi, kalau saya menemui para keledai-keledai itu, saya dihormati, saya dimuliakan, dihamparkan permadani-permadani, tahta hawafir dabati, diletakkan pelana yang empuk di atas kendaraanku, wahakamuni fi amwalihim, dan mereka juga membagikan untukku harta mereka, bahkan wanita-wanita mereka, walam ya'suni, mereka tidak menentang aku, semua yang aku perintahkan, fima amuruhum, pada apa yang aku suruh mereka, wa ana la a'rifu san'ah, sedangkan aku enggak punya kerjaan, kata pendeta tadi, sedangkan aku enggak mengerti san'ah, enggak mengerti sesuatu yang bisa aku kerjakan untuk cari ma'isya, wala ahfad Qur'anan, wala nahwan, wala fiqhan, aku juga tidak mengerti cara baca menulis, aku tidak bisa nahwu, aku juga tidak punya fiqih, falau aslam tu, kalau aku masuk Islam, ladurtu fil aswaqi atakaffafun nas, kalau aku masuk Islam, aku akan keliling di pasar-pasar meminta-minta pada manusia, atakaffafun nas, akan meminta-minta di pasar. Famanilladzi yatibu nafsan bihadza, siapa yang mau seperti itu? Lihat pendeta tadi menjawab dengan jujur bahwa dia tetap di atas kebatilannya hanya karena dunia. Karena dia diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, diberi harta, dan seterusnya. Kalau aku masuk Islam, aku akan jadi peminta-minta, katanya. Aku enggak pandai untuk mencari ma'isyah. Aku enggak punya kerjaan apapun. Faqultu hadza la yakun. Aku jawab kepadanya, hadza la yakun, itu enggak akan terjadi. Wa kaifa tadhunnu billah, bagaimana engkau berprasangka pada Allah? Annaka idza atharta, kalau engkau lebih memilih keridhaan Allah daripada hawa nafsumu, wa yudhilluka wa yuhawwijuka, apakah mungkin Allah menghinakan engkau, merendahkan engkau? Tidak mungkin. Kalau engkau lebih memilih keridhaan Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Walau faradna anna dhalika asabaka, fama dhafirta bihi minal haqqi wan najah minan nari wa min sakhatillahi wa ghadabihi fihi atammul iwad amma fatak. Kalaupun terjadi, engkau meminta-minta, direndahkan oleh orang yang paling miskin dan seterusnya, kalau itu asabaka, itu menimpamu, itu pun barakallahu fikum, penggantinya yaitu kebenaran yang kau terima, keselamatan dari api neraka, itu sangat besar, sangat seimbang, bahkan lebih besar imbalannya. Engkau menjadi manusia yang paling miskin, meminta-minta pada manusia, tapi engkau selamat di akhirat dari azab. Itu bukan hanya seimbang, balasan yang lebih tinggi, kata Ibnu Qayyim kepadanya. Apa jawaban pendeta tadi? Hatta ya'zanallah. Nanti, sampai diizinkan oleh Allah, katanya. Sampai ditakdirkan oleh Allah. Faqultu al-qadaru la yahtajju bihi. Takdir enggak bisa jadi hujjah, kata Ibnu Qayyim. Takdir enggak bisa jadi alasan. Walau kana al-qadar hujjah lakana hujjatan lil yahud. Kalau saja takdir itu bisa jadi hujjah, niscaya Yahudi pun akan berhujjah dengan takdir. Ala takdibil masih, Yahudi pun akan berhujjah dengan takdir dalam mengingkari al-Masih, Nabi Isa. Wa hujjah lil musyrikin, juga akan menjadi hujjah bagi musyrikin ketika menentang para rasul. Wala siyama antum tukadzibuna bil qadar fa kaifa tahtajju bihi, kalian sendiri tukadzibuna bil qadar, mengingkari takdir, bagaimana engkau berhujjah dengan takdir, padahal kalian kaum Nasrani mengingkari takdir. Faqala, pendeta tadi berkata, da'nal an min hadha wa amsak. Udah, tinggalkan aku dalam masalah ini. Berhenti. Demikian kata orang tadi. Artinya barakallahu fikum, terang-terangan yang menjadi alasan dia tidak mau masuk Islam adalah dunia. Al-khamis yang kelima, anna jawabaka fi nafsi su'alik. Jawaban kelima bagi syubhat tadi, bahwa jawabanmu ada di soalmu. Jawabanmu ada di pertanyaanmu. Fa innaka i'tarafta anna Abla bin Salam wa dawihi kanu qalilan jiddan. Kamu sendiri berkata tadi mengakui bahwa Abla bin Salam dan orang-orang yang bersamanya itu sedikit sekali. Wa addaduhum la yuhsauna kathrah, sedangkan musuh-musuhnya tak terhitung jumlahnya, sangat banyaknya. Wa ma'lumun annal gharad ad-da'i, maka sudah diketahui bahwa tujuan, faktor pendorongnya, limuwafaqatil jumhur, untuk mengikuti yang terbanyak, yang tidak terbilang jumlahnya, itu lebih kuat. Ulul quwati wasyauka, yang memiliki kekuatan. Tentunya tarikan itu aqwa, untuk mengikuti yang mayoritas, justru lebih kuat. Minal gharadid da'i, daripada faktor yang mendorong untuk mencocoki kelompok yang sedikit. Al-mustad'afin, kelompok yang lemah. Iya kan? Kamu tadi sudah mengatakan dalam syubhatmu tadi, bahwa mereka sedikit. Sedangkan yang menyelisihnya banyak. Itu jawabanmu. Ini jawaban untukmu. Kira-kira, faktor pendorong, kalau orang ingin terkenal, ingin mendapatkan dunia, ngikut yang banyak apa ngikut yang sedikit? Ya ngikut yang banyak. Berarti jawabanmu ada pada pertanyaanmu. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, wa sallama tasliman kathira, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, asyakuruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sadun atas fawaidnya pada pagi hari ini. Demikian kita cukupkan. Wassallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.